Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang al-inabah dan al-isti'anah. Untuk melengkapi faidah, di sini akan ana bacakan syurut jawaz al-isti'anah bil makhluk. Syarat-syarat diperbolehkannya isti'anah dengan makhluk. Isti'anah kepada makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk, diperbolehkan dalam syariat selama terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau. Qala, وشروط هذا أي شروط الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. أولا, yang pertama, syarat yang pertama adalah أن يكون المخلوق قادرا. أن يكون المخلوق قادرا, makhluk yang kita mintai tolong itu قادر, memang memiliki kemampuan, memiliki qudrah untuk melakukan apa yang kita minta darinya. Li'annaka law ista'anta bighairi qadirin wa anta ta'lam min halihi dhalika fa innaka ahrajathu wa kallaftahu ma la yudhik wa hadza la yajuz. Karena kalau seandainya engkau meminta pertolongan kepada orang lain, kepada makhluk, pada perkara yang tidak dia mampui, dan engkau tahu keadaannya seperti itu, keadaan dia tidaklah mampu menjalankan apa yang kau minta, fa innaka ahrajathu au fa innaka ahrajtahu, engkau akan membebani dia pada perkara yang tidak dia mampu, dan yang seperti ini tidaklah diperbolehkan. Ya, jadi intinya syarat yang pertama adalah makhluk yang kita mintai tolong itu memang mampu. Ya, orang lain yang kita mintai tolong itu memang mampu untuk melakukan apa yang kita minta. Yang kedua, athani, syarat yang kedua, ya, ayyakuna hayyan, orang yang kita mintai tolong adalah orang yang masih hidup. Tidak boleh minta tolong kepada orang yang sudah mati, ya, baik itu para nabi, para rasul, maupun yang apalagi yang di bawah mereka kedudukannya. Jadi syarat yang kedua adalah ayyakuna hayyan, yang dimintai tolong haruslah hidup, dalam keadaan hidup, bukan orang mati. Atsalits, syarat yang ketiga adalah ayyakuna hadiran. Ayyakuna hadiran, orang yang dimintai tolong itu hadir, ada di tempat, ada di dekat kita, ya, hadir, posisinya ada di dekat kita sehingga mampu melakukan apa yang kita minta, ya. Tidak boleh kita meminta, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan contohnya pada pertemuan yang lalu, kita di Batam, ya, tapi minta pertolongan kepada orang yang masih hidup dia, tapi di Jawa sana atau di Kalimantan jauh, ya, kita minta tolong kepadanya dalam keadaan dia gaib, tidak hadir, ya. Nah, yang seperti ini tidaklah diperbolehkan. Waqad yusta'anu bil ghaib fi ahwalin muayyanah qad yattasil bi ghaibin aw bi aw yukatab fayatlub minhu al-i'anata bimalihi aw bijahihi. Naam, kecuali kalau memang, apalagi di era modern seperti ini, ya, misalnya yang dimintai tolong di tempat lain jauh dari kita, tapi kita menghubunginya pakai telepon misalnya, pakai HP, ya, kita telepon dia, tidak ada masalah yang seperti ini, ya, atau kita menulis surat kepadanya, ya, dalam keadaan memang dia mampu melakukannya dan masih dalam keadaan hidup. Yang dilarang adalah jika kita meyakini keyakinan-keyakinan tertentu, ya, kita minta tolong kepada orang yang jauh dari kita, ya, kita memanggilnya, kita menyerunya, ya, tanpa ada alat-alat atau media-media komunikasi yang ada sekarang ini, kita meyakini dia bisa mendengar ucapan kita, bisa mendengar, ya, permintaan kita, ya, dan kita meyakini bahwasanya dia memiliki kemampuan untuk mengatur, ya, alam semesta atau sebagainya, maka yang seperti itulah yang dilarang dan termasuk kesyirikan. Taib itu untuk melengkapi faedah tentang al-isti'anah. Syarat-syaratnya adalah ayyakuna qadiran hayyan qadiran, tiga hal ini. Baik, kita lanjutkan. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu al-isti'adzah. Perkataan muallif al-isti'adzah maknanya adalah talabul i'adzah, meminta perlindungan. Itu makna dari al-isti'adzah. Wal i'adatu al himayatu min makruhin wal musta'idu muhtamin biman ista'adha bihi wa mu'tasimun bihi. Al i'adah juga bermakna al himayah, ya. Tadi al isti'adah bermakna talabul i'adah, meminta i'adah. Apa itu i'adah? Al i'adah al himayah. Al-himayah adalah perlindungan dan penjagaan. Min makruh, dari sesuatu yang dibenci, dari sesuatu yang tidak disukai. Ini makna i'adah, perlindungan dan penjagaan dari sesuatu yang dibenci dan tidak disukai. Maka al-isti'adah maknanya adalah meminta i'adah itu tadi, meminta perlindungan dan penjagaan dari sesuatu yang kita benci dan tidak kita sukai. Fal musta'idu muhtamin biman ista'adha bihi. Maka orang yang isti'adha, orang yang meminta perlindungan, muhtamin biman ista'adha bihi, dia mencari perlindungan kepada pihak yang dia meminta perlindungan kepadanya. Wa mu'tasimun bihi, orang yang meminta perlindungan tadi juga berpegang, ya, menyandarkan diri di dalam mencari atau meminta pertolongan dan perlindungan dari orang yang musta'ad bihi, yang dimintai perlindungan tadi. Baik. Ini makna isti'adah. Kemudian beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa jenis al-isti'adah. Wal-isti'adatu anwa', dan isti'adah itu ada banyak jenisnya. Beliau akan menyebutkan setidaknya ada 4 jenis isti'adah. Yang pertama, al-awwal. Al-isti'adatu billahi ta'ala wa hiya al-mutadamminah li kamalil iftiqar ilayhi wal-i'tisami bihi wa'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin au mustaqbil. Yang pertama adalah isti'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah ta'ala. Isti'adah yang seperti ini, wahiyal mutadamminah likamalil iftiqari ilaihi. Isti'adah yang jenis pertama ini adalah isti'adah yang mengandung unsur kesempurnaan iftiqar. Kesempurnaan, ya, merasa fakir dan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengandung unsur yang seperti ini, ya, sangat butuh, ya, sangat fakir terhadap, ya, atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-i'tisami bihi, dan juga mengandung unsur i'tisam billah, menggantungkan diri kepada Allah, ya, benar-benar mengharap perlindungan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tiqadi kifayatihi, dan juga mengandung, ya, di dalamnya terdapat i'tiqad, keyakinan tentang kekuasaan dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan perlindungan dan penjagaan tadi. Wa tamami himayatihi, dan juga meyakini dengan sepenuhnya tentang kesempurnaan penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu yang hadir, ya, au yang mustaqbal, yang terjadi sekarang maupun yang terjadi di masa yang akan datang atau mustaqbil, ya. Menjaga kita dan melindungi kita dari segala sesuatu yang kita benci, yang kita tidak sukai, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang. Saghirin au kabirin, sesuatu yang kecil maupun yang besar. Bishrin au ghairi bishrin, sesuatu yang menggembirakan maupun yang tidak menggembirakan, ya, yang membuat kita susah, yang membuat kita naam merasa kesulitan, ya. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dan dalil tentang isti'adzah yang jenis pertama ini adalah firman Allah ta'ala, ya, bahwasanya yang jenis yang pertama ini adalah ibadah yang memang disyariatkan di dalam Islam. Qul a'udzu birabbil falaq, dalam surat Al-Falaq. Katakan, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Ya. Rabbul Falaq ay faliqul habbi wan nawa wa faliqul isbah. Ini makna Rabbul Falaq, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun. Qul a'udzu birabbil falaq ay qul a'udzu bifaliqil habbi wan nawa wa faliqil isbah. Aku berlindung kepada Rabb yang membelah biji-bijian dan yang menciptakan subuh, waktu subuh. Ini makna Rabbul Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Dan seterusnya sampai ayat yang terakhir. Wa qauluhu, syaitnya adalah qul a'udzu, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas, dan juga dalam surat An-Nas, katakan aku berlindung kepada Rabb sekalian manusia, Malikin Nas, penguasa dan pengatur manusia, Ilahin Nas, zat yang diibadahi oleh sekalian manusia, Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswasnya al khannas, yaitu waswas dari syaitan yang dia hilang dan timbul, ya. Timbul ketika kita lengah, ketika kita lalai, dan dia akan bersembunyi. Syaitan akan bersembunyi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna al-khannas, ya. Yang dia hilang timbul, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, ya. Dia akan muncul ketika kita lalai dari Allah, lalai dari zikrullahi tabaraka wa ta'ala ila akhir surah, sampai akhir surat. Ini jenis isti'adah yang pertama, tentunya adalah isti'adah yang disyariatkan, ya, karena termasuk ibadah. Atsani, jenis yang kedua, al-isti'adatu bi sifatin min sifatihi ka kalamihi wa 'azamatihi wa 'izzatihi wa nahwi dzalika. Yang kedua adalah beristiadah meminta perlindungan kepada atau dengan sifat. Hai sifatullah. Meminta perlindungan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat-sifatnya. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Meminta perlindungan dengan, ya, kalimat-kalimat Allah. Ya. Wa azamatihi, meminta perlindungan dengan kebesaran dan keagungan Allah. Wa izzatihi, meminta perlindungan dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya dari, ya, sifat-sifat Allah. Berlindung dengan wajahnya, ya, nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Berlindung dengan keridoannya. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dalilnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam, yang pertama, ya, hadis riwayat Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, salah satu zikir beliau dan salah satu isti'adah yang biasa beliau ucapkan. Ya, ini termasuk zikir pagi dan petang, ya, yang disyaratkan bagi kita untuk membacanya setiap pagi, ya, setiap petang. Ya. Artinya adalah a'udzu bi kalimatillahit tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Ya. Sehingga kita berharap ketika kita membaca doa ini, membaca isti'adah ini, ya, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kesempurnaan kalimat-kalimatnya dari segala makhluk, ya, yang bisa memberikan kejelekan kepada kita. Nah, apapun kejelekan itu, ya, kita berharap semoga Allah melindungi kita darinya. Wa qauluhu, dan juga sabda Rasul yang lain, ketika beliau juga beristi'adah, ini juga beliau biasa ucapkan di pada zikir pagi dan petang, ya. Hadis ini riwayat Imam Muhammad, Abu Dawud dan Nasa'i dan selainnya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. A'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Ya. Sebenarnya doanya panjang. Doanya panjang, ini salah satu penggalannya yang mengandung isti'adzah. A'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Aku berlindung dengan kebesaran dan keagunganmu, ya Allah, an ubtala min tahti. Jangan sampai aku dibenamkan dari arah bawahku, ya, ditenggelamkan ke dalam bumi dari arah bawahku, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai mengalami kecelakaan, ya. Naam, sesuatu yang membinasakan dari arah bawah. Ini meminta perlindungan kepada Allah. Wa qauluhu fi du'ail alam. Dan juga, ya, salah satu doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, ketika mengalami rasa sakit, ya, disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, riwayat Muslim juga, hadis yang sahih. Jadi ketika kita merasakan rasa sakit, ya, di bagian tubuh manapun, kita disyariatkan untuk membaca doa ini, ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan apa yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Ya, kita tempelkan tangan kanan kita di tempat sakit dari bagian tubuh kita. Kita baca berulang-ulang doa ini sebanyak 7 kali. Ya, maka insyaAllah ta'ala akan hilang rasa sakit tersebut. Tergantung kepada keyakinan kita, ya, besarnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan naam juga tentunya tergantung masyiatullah Subhanahu wa taala wa qauluhu, dan juga sabda Rasul yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya beliau juga biasa beristiadah meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah dengan sifat-sifatnya. A'udzu biridhaka min sakhatik. Riwayat Muslim juga, ya. Aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu. Ya, berlindung kepada keridhaan Allah yang tentunya ridha Allah juga termasuk sifat-Nya, termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari sifat ridha-Nya dari sifat murkanya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina nazala. Qawluhu ta'ala. Dan juga sabda Rasul ketika turun ayat dalam surat Al-An'am. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum. Qul, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, huwal qadiru, dialah Allah yang qadir, yang maha mampu, maha kuasa untuk memberikan azab atas kalian dari arah atas kalian, ya. Yang mampu memberikan azab kepada kalian dari arah atas kalian. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam berlindung, ya. Beliau beristi'adah dengan mengucapkan doa, faqala a'udzu biwajhika. Ya Allah, aku berlindung dengan wajah-Mu. Ya, berlindung kepada Allah dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Maka isti'adah yang seperti ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, juga termasuk isti'adah yang disyariatkan, ya. Disyariatkan, yaitu beristi'adah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-thalith, jenis isti'adah yang ketiga. Al-isti'adatu bil-amwat aw bil-ahya ghairil hadirin al-qadirin alal-aud fahadha syirikun. Jenis yang ketiga adalah isti'adah yang syirik, yang mengandung kesyirikan. Yaitu yang seperti apa? Isti'adah meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati, ya. Orang-orang yang sudah mati. Au bil ahya, atau juga bisa jadi isti'adah meminta perlindungan kepada orang-orang yang masih hidup tapi yang tidak terpenuhi syarat padanya. Yaitu orang-orang hidup yang tidak hadir, tidak ada di tempat dan juga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan. Fahadha syirkun, ya. Maka ini adalah kesyirikan. Jadi pada isti'adzah juga terdapat syarat-syarat isti'adzah kepada makhluk, juga terdapat syarat-syarat padanya sebagaimana pada isti'adzah, isti'anah, ya. Ada tiga syarat. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara dalil tentang terlarangnya jenis isti'adzah yang seperti ini adalah dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sebagian manusia, ya, segolongan pria dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada segolongan pria dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka para jin tersebut menambah kepada mereka rahaqan, ay khaufan wa ru'ban wa irhaban. Ya. Dan ada segolongan manusia yang meminta perlindungan kepada segolongan jin, maka jin tersebut menambah mereka rasa takut. Ya. Jadi orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin, tidaklah jin itu memberikan perlindungan kepada mereka hakikatnya, tapi justru sebaliknya, para jin tersebut semakin menambah kepada mereka rasa takut, ya, dan rasa cemas serta rasa khawatir, sehingga tidak ada faedahnya meminta perlindungan kepada jin, bahkan madaratnya semakin besar. Sehingga di sini, ya, jelaslah bahwasanya meminta perlindungan kepada jin adalah perkara yang terlarang dan termasuk kesyirikan. Ar-rabi', jenis isti'adzah yang keempat, al-isti'adzatu bima yumkin al-a'ud bihi minal makhluqin minal bashar awil amakin aw ghairiha fahadha jaizun. Meminta perlindungan atau berlindung dengan sesuatu yang memang mungkin kita berlindung kepadanya. Berlindung dengan makhluk-makhluk, baik meminta perlindungan kepada manusia, ya, meminta perlindungan kepada manusia, atau berlindung dengan tempat-tempat atau yang selainnya yang memang apa? Memang memungkinkan berlindung dengannya. Fahadha jaizun. Yang seperti ini adalah boleh hukumnya di dalam syariat. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalilnya adalah firman atau sabda Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau menyebutkan fitnah, ya, hadis tentang al-fitan, fitnah-fitnah. Ya. Di awalnya Rasulullah bersabda, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk ketika terjadi fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan mendekati fitnah itu. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan yang berjalan mendekati fitnah itu lebih baik daripada orang yang berlari mendekati fitnah. Ya. Man tasyarrafa laha tashtashrifu. Barulah kemudian beliau bersabda, man tasyarrafa laha tashtashrifu. Barang siapa yang berusaha menengok kepada fitnah itu, berusaha untuk mencari tahu tentangnya dan mendekat kepadanya, maka fitnah itu akan menyeretnya. Akan menyeretnya sehingga dia terjatuh kepada fitnah tersebut. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Barang siapa yang mendapati tempat berlindung, ya, itu tempat berlindung dari fitnah, faly'udz bih, maka hendaklah dia berlindung dengannya. Nah, ini disyariatkan bagi kita untuk mencari tempat perlindungan di masa-masa fitnah, mencari tempat yang padanya kita bisa melindungi, bisa menjaga iman dan takwa kita dari berbagai serangan fitnah, dari berbagai gelombang fitnah, syubhat maupun syahwat. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Waqad bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzal malja' wal ma'ad biqaulihi. Rasulullah juga telah menjelaskan makna malja atau ma'ad ini, tempat perlindungan ini, biqaulihi faman kana lahu ibil falyalhaq biibilih. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang memiliki unta maka ikutilah untanya, yaitu sibukkanlah diri dengan mengurusi unta saja daripada terjatuh kepada fitnah. Al hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, wa fi sahihihi aidan an Jabir radhiyallahu ta'ala an anna imra'atan min bani Makhzum sarqat fa utiya biha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa 'adat bi ummi Salamah. Dan juga dalam sahih Muslim, ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala an, dikisahkan ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Maka didatangkan dia kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dilaporkan kepada Rasulullah, maka wanita tersebut meminta perlindungan kepada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Al-hadith wa fi sahihihi aidan an Ummi Salamah. Dan juga dalam sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ya'udhu 'aidun bil baiti fayub'ath ilaihi ba'thun. Ada seorang yang meminta perlindungan dengan atau meminta perlindungan ke rumah itu, maka diutuslah kepadanya utusan. Al hadith, ya. Walakin in ista'adha min syarri zalimin wajaba iwa'uhu. Akan tapi jika ada seorang yang meminta perlindungan kepada kita dari kejelekan seorang yang zalim, ada seorang datang, ya, dia sedang dizalimi oleh orang lain, meminta perlindungan kepada kita, maka wajaba iwa'uhu wa i'adzatuhu biqadril imkan, wajib bagi kita untuk memberikan perlindungan kepadanya sebatas yang kita mampu. Nah, wa in ista'adha liyatawassal ila fi'li mahdhurin aw al-harab min wajibin hurima iwa'uhu. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang meminta perlindungan kepada kita, ya, dalam keadaan orang yang meminta perlindungan itu orang yang zalim justru. Dia meminta perlindungan kita untuk melakukan kezalimannya atau lari dari kewajibannya, maka yang seperti ini haram hukumnya bagi kita untuk melindunginya. Dalam hadis disebutkan la'anallahu man awa muhditsan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang melakukan kezaliman. Baik kezaliman yang dalam urusan duniawi maupun kezaliman dalam urusan agama, ya. Muhditsan di sini mencakup, ya, baik yang berbuat kejahatan, kezaliman, maupun yang berbuat muhdats, berbuat bid'ah, berbuat kesyirikan apalagi, ya, tidak boleh bagi kita untuk melindunginya. Bahkan Allah mengancam, melaknat orang yang melindungi orang-orang yang muhdits, berbuat kejahatan dan naam kezaliman serta kebid'ahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.